sih pernah tekoni uripmu nanging aku turung iso dadi pilihanmu. Aku wong sih pernah merjuang ke ati tinggo kowe cahayu sing wis tak kemateni. Kowe ra tau ngerasake kabeh wis tak perjuangke. Engkau sia-siakan dan segalanya hanya kau anggap teman. Pancen kabeh salahku, buka hati untuk sliramu. Sejelas-jelas hai sono pengharapanku dan pancen kowe rai. nampak apa.